Fa in talaqaha zawjuha salasan in kana huran aw talqataini in kana abdan qabla dukhuli aw ba'dahu lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'it. Ini masih meneruskan keterangan di video sebelumnya bahwasanya bila seorang suami telah menghabiskan tolaknya artinya bila suami merdeka dia mentalak 3 dan bila budak dia mentalak 2 karena itu batas maksimal dari keduanya, dan baik tolak itu dilakukan sebelum berhubungan intim atau setelahnya, maka mantan istri yang telah ditolaknya tidak halal baginya kecuali setelah adanya 5 syarat. Jadi ada 5 syarat yang harus terpenuhi bila seorang suami ingin kembali menikahi mantan istrinya yang ditolak dengan tolak yang maksimal. Ahaduha in qida'u iddatiha minhu ayil mutalliq. Syarat yang pertama adalah iddah yang dimiliki oleh istri telah selesai. Jadi iddah dari mantan suaminya telah selesai, telah habis. Wasani tazwijuha bighairihi tazwijan sahihan. Syarat yang kedua adalah mantan istrinya telah menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang sah. Wasalithu dukhuluhu ayil ghairi biha wa isabatuha bi ayulija hasafatahu aw qadraha min maqtuha bi qubulil mar'ati la biduburiha. Syarat yang ketiga adalah sudah ada hubungan suami istri antara mantan istri dengan suami yang lain. Dan disyaratkan juga, ini mohon maaf ya agak vulgar, disyaratkan juga ujung dari kemaluan suami yang kedua sudah pernah masuk ke vaginanya. Jadi ukuran masuknya adalah vagina, bukan duburnya, bukan anus ya, tidak boleh anus. Maksudnya kalau ujung kemaluannya dimasukkan ke anus, ini tidak mencukupi syarat. Jadi seperti halnya keterangan-keterangan di sebelumnya bahwa bila seorang laki-laki memiliki alat kelamin yang normal, maka yang diharuskan masuk adalah ujung kelaminnya. Dan bila alat kelaminnya terpotong, maka harus disyaratkan masuk kadar dari ujung kelaminnya. Bisartil intisari fi dzakari wa kaunil muliji mimman yumkinu jima'uhu latiflan. Dan hubungan suami istri itu disyaratkan alat kelaminnya berdiri. Ini mohon maaf ya agak vulgar. Alat kelamin yang dimiliki oleh suami keduanya harus berdiri di saat masuk, dan suami yang sedang berhubungan itu adalah termasuk orang-orang yang mungkin untuk melakukan hubungan intim. Jadi suaminya tidak boleh berupa anak kecil yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri. Warabi'u bainuna tuha minhu ayil ghairi. Syarat yang keempat adalah suami yang kedua telah mentalak dari mantan istri dari suami yang pertama. Wal khamisu in qida'u iddatiha minhu. Syarat yang terakhir adalah selesainya iddah dari suami yang kedua. Jadi saya ulangi 5 syarat yang harus terpenuhi bila seorang suami ingin kembali menikahi mantan istrinya yang telah ditalak dengan sempurna adalah: yang pertama, iddahnya sudah habis; yang kedua, sudah menikah dengan orang lain; yang ketiga, sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami yang kedua; yang keempat, suami yang kedua sudah menalaknya; dan yang terakhir, iddahnya dari suami yang kedua sudah selesai. Faslun fi bayani ahkamil ila. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum ila. Wa huwa lugatan masdaru ala yuli ilaan. Kata ila, makna lugat dari kata ila adalah bentuk masdar dari fi'il ala yuli ilaan, yang bermakna bersumpah. Idza halafa, halafa artinya bersumpah. Wasar'an halifu zaujin yasihu talakuhu liyamtani'a min wati zaujatihi fi kubuliha mutlakon au fauqa arba'ati asyurin. Makna syariat dari ilah adalah seorang sumpah dari seorang suami. Sumpah suami yang sah melakukan talak untuk tidak melakukan hubungan melakukan hubungan dengan istrinya. Jadi suami dia bersumpah untuk tidak melakukan hubungan dengan istrinya, tentunya hubungan di vagina ya. Baik sumpah itu tidak ada batas waktunya atau dibatasi waktu lebih dari 4 bulan. Jadi penggambaran waktunya bisa dua, bisa tanpa batas waktu, bisa dibatasi waktu tapi harus melebihi 4 bulan. Itu namanya ilah ya, ilah. Wa hadzal makna ma'khudun min qaulil musannifi wa idza halafa alla yata'azzawjatahu wad'an mutlaqan aw muddatan ay wad'an muqayyadan bi muddatin tazidu ala arba'ati asyhurin fa huwa ail halifu madkurun ail haliful madkuru mulin min zaujati. Jadi makna syariat tadi yang telah dijelaskan adalah arti yang diambil dari ucapan pengarang takrib, dari penjelasan ucapan takrib pengarang takrib, yaitu idza halafa, bila seorang suami bersumpah kepada istrinya untuk tidak melakukan hubungan dengannya dan sumpah itu tidak dibatasi waktu atau dibatasi waktu yang lebih dari 4 bulan, maka suami itu berstatus sebagai muli. Jadi istilahnya suami yang melakukan sumpah itu adalah muli, orang yang bersumpah tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Sawa'un halafa billahi ta'ala au bi sifatin min sifatih au allaqa wat'a zaujatihi bitalaqin au itqin. Jadi muli atau sumpah, ilah, sumpah ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan nama Allah, misalkan wallahi atau tallahi. Bisa menggunakan sifat Allah, misalkan warrahman atau yang lain. Bisa juga menggantungkan tolak dengan mengumpuli istrinya. Misalkan bila aku melakukan hubungan denganmu, maka kamu tertalak. Jadi tolak yang digantungkan dengan hubungan suami istri ini termasuk kategori ilah. Atau menggantungkan tolak dengan memerdekakan budak. Contohnya bila aku menggantungkan memerdekakan budak dengan hubungan suami istri, menggantungkan memerdekakan budak dengan hubungan suami istri. Contohnya bila aku berhubungan intim denganmu, maka budakku merdeka. Itu juga termasuk kategori tolak. Kategori ilah ya, kategori ilah. Kaqaulihi in wati tuki fa anti tolik au fa abdi hurun. Ini contoh tadi ya. Jika aku berhubungan denganmu, maka kamu tertolak. Atau jika aku berhubungan denganmu, maka budakku merdeka. Wa idza wati'a talukat wa utikal abdu wa atakol abdu. Bila setelah mengucapkan itu lalu suami benar-benar melakukan hubungan suami istri, maka sifat yang menjadi gantungan itu terlaksana. Jadi setelah melakukan hubungan suami istri, maka istrinya tertolak atau budaknya merdeka. Wa kadza law qala in watituki farillahi alayya salatun aw shaumun aw hajjun aw idkun fa innahu yakunu mulyan aidan. Contoh yang lain adalah menggantungkan sesuatu bila melakukan hubungan suami istri. Contohnya nazar melakukan sholat atau puasa atau haji atau memerdekakan budak. Bila aku berhubungan denganmu, maka aku nazar melakukan sholat atau maka aku nazar puasa, aku nazar haji, aku nazar memerdekakan budak. Ini semua juga termasuk kategori ilah. Wa yu'ajjalu lahu ayyum halul muli hatman hurran kana aw abdan fi zaujatin mutiqatin lil wat'i in sa'ala dzalika arba'at ashur. Setelah seorang suami Setelah seorang suami mengucapkan ilah, maka dia diberi waktu selama 4 bulan.